Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sampai mana kita pembahasannya? Sampai para sahabat, ya. Para sahabat ketika terjadi perselisihan, mereka kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Kita contohkan di antaranya adalah kisah yang terjadi baina Abi Bakrin wa Rabi'ah Al-Aslami. Di antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, mereka berdua diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing sebidang tanah. Dan mereka berselisih tentang setan dan kurma, ini di tempat siapa. Sampai terjadi pembicaraan di antara mereka, tidak terasa, tanpa terasa, dan tanpa sengaja Abu Bakar terucap ucapan yang tidak disenangi oleh Rabi'ah. Kemudian Rabi'ah mengatakan, terus terang engkau telah mengatakan ucapan yang tidak aku senangi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar pernyataan seperti ini tidak lantas semakin naik emosinya. Terserah saya mau ngomong apa, demikian, saya orang besar, demikian. Tidak lantas sombong. Nah, Abu Bakar As-Siddiq tunduk kepada Al-Quran was-Sunnah. Ketika Rabi'ah al-Aslami mengatakan yang seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rabi'ah, kulli kalimatan nahwaha, tolong ucapkan kepadaku ucapan yang semisal itu pula. Hatta takuna kisosan alaiya, agar kalimat tersebut menjadi kisos untukku, sehingga dibalas dengan balasan. Barakallahu fikum. Karena Abu Bakar takut kalau sampai ini dikisos di hari kiamat. Kalau dikisos di hari kiamat, sungguh ini adalah kisos yang sangat ditakuti oleh kita semua. Daripada urusannya sampai hari kiamat, biarlah di sini saja. Sampai di dunia, tolong dibalas kalimat yang semisalnya. Karena boleh, ketika seorang disakiti, dia membalas dengan yang semisalnya, itu boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ketika seorang disakiti, boleh dia membalas dengan yang semisalnya. Semisalnya, tapi jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan berarti sudah zalim, sudah melampaui batas. Faman hafa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan tidak meneruskan, damai, memperbaiki, Allah yang menanggung pahala untuk dia. Yang memaafkan lebih bagus lagi. Abu Bakar As-Siddiq meminta Rabi'ah untuk membalas. Rabi'ah al-Aslami ketika Abu Bakar As-Siddiq seperti ini, tidak lantas mengambil kesempatan dalam kesempitan, tidak lantas memanfaatkan agar bisa melampiaskan keinginannya. Lah, Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu lebih memilih untuk menyelesaikan hal ini dengan tidak membalas, memaafkan. Karena Rabi'ah al-Aslami mengetahui kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, orang besar ini. Abu Bakar As-Siddiq, orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kadar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rabi'ah al-Aslami mengatakan, "Ma ana bifa'il, tidak akan saya lakukan wahai Abu Bakar." Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tetap tidak merasa tenang karena tidak dibalas. Terus diminta lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Balas wahai Rabi'ah. Balas wahai Rabi'ah." Wa ma ana bifa'il. Rabi'ah al-Aslami terus menjawab, wa ma ana bifa'il, saya tidak akan melakukannya. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, lakaqulanna aw la astadiyanna 'alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau katakan, engkau balas, atau aku laporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa yang pertama memulai? Yang mengadu siapa yang mau mengadu? Abu Bakar Siddiq. Radhiyallahu ala suami tetap pada pendiriannya. Wa ma ana bifa'il, tidak akan aku lakukan wahai Abu Bakar. Radhiyallahu ala suami mengetahui kedudukan Abu Bakar, mengetahui kadar dirinya, dan beliau pun lebih memilih memaafkan. Sudah, wa ma ana bifa'il. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pergi. Benar-benar dilakukan, melaporkan Rabi'ah. Diikuti oleh Rabi'ah dari belakang. Diikuti oleh Rabi'ah dari belakang. Dan hal ini ternyata diketahui oleh kaumnya Rabi'ah. Rabi'ah itu laki-laki ya, jangan sampai ada yang berpikiran Rabi'ah ada tak marbutuhnya berarti perempuan. Lah, ada nama laki-laki yang ujungnya tak marbutuh seperti Rabi'ah, Talha, Hamzah. Itu laki-laki ini ya. Jangan berpikir wah Abu Bakar berselisih sama perempuan. Lah, laki-laki ya. Abu Rabi'ah mengikuti dari belakang. Ternyata permasalahan ini diketahui oleh kabilahnya Rabi'ah, Banu Aslam. Mereka mengikuti. Mengikuti kemudian memanggil Rabi'ah. Rabi'ah, rahimallahu Abu Bakrin, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Fi ayyi syai'in yasta'diyanna 'alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qala laka ma qala. Wahai Rabi'ah, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Kenapa beliau lakukan itu? Beliau melaporkan engkau kepada Rasulullah dalam keadaan beliaulah yang mengucapkan ucapan itu kepada engkau. Nah, ini ucapan ini kalau diperturutkan bisa memperkeruh suasana. Ya, mungkin kalau seperti kita ujuk-ujuk, padahal aku tidak salah, ngapa perlu aku yang melaporkan? Habis memperkeruh suasana misalnya nih kalau diperturutkan. Tapi tidak, Rabi'ah al-Islami orang yang pandai, orang yang cerdas, tidak terbawa. Izhabu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, hati-hati kalian, izharu, hati-hati kalian. Man hadza Siddiq, siapa ini? Ini Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah orang yang menemani Rasulullah SAW di dalam gua. Beliau adalah dusyaibatil muslimin, orang tua. Hati-hati kalian. Iyakum tansuruna alayya. Hati-hati, jangan sampai dia tahu. Yaroni tansuruna alayya. Jangan sampai dia tahu kalian melakukan yang seperti ini. Kalian berupaya menolongku. Iyakum. Apa arti iyakum? Hati-hati kalian. Kalau seperti itu, kata Rabi'ah, khawatir beliau marah. Kalau beliau marah, Rasulullah SAW marah. Kalau Rasulullah SAW marah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti marah. Sungguh celaka Rabi'ah kalau seperti itu. Idzan madza ta'muruna, kata mereka. Kalau begitu wahai Rabi'ah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Izhabu, sudah pergilah. Pergilah kalian. Biar urusan ini aku dan Rabi'ah yang aku dan Abu Bakar yang menyelesaikannya. Subhanallah. Rabi'ah al-Aslami cerdas, tidak terbawa emosi, tidak terbawa perasaan, tidak terbawa rasa sakit. Ya, selesaikan bersama Rasulullah SAW. Tidak, ayo kita keroyok saja. Mumpung dia sendiri, kita rame-rame. Nah, ini payah ini sifat-sifat yang tidak bagus yang seperti ini. Ternyata Rabi'ah pergi bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar Siddiq menjumpai Rasulullah SAW. Berhukum kepada sunnah. Ini yang bisa kita ambil faedah dari kisah ini. Mereka berhukum kepada sunnah, berhukum kepada Rasulullah SAW di masa hidup Rasulullah SAW. Demikian pula kita, ketika kita terjadi perselisihan, kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan, bagaimana sunnah menjelaskan. Datang menemui Rasulullah SAW. Abu Bakar sedikit lebih dulu menceritakan tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, diceritakan sebagaimana mestinya, demikian yang terjadi. Maka kemudian Rabi'ah pun datang. Rasulullah SAW sudah mendapat berita duluan dari Abu Bakar. Namun Rasulullah SAW tetap bertanya kepada Rabi'ah, memberikan haknya. Ayo, apa yang ada padamu, wahai Rabi'ah? Wahai Rabi'ah, malaka wali Siddiq. Ada apa antara engkau dan Abu Bakar Siddiq? Diceritakan oleh Rabi'ah, ya Rasulullah, waqad qala li kalimatan karituha, dia telah mengatakan ucapan yang tidak aku sukai. Sama persis dengan cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita pikir-pikir, ya, Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah itu orang yang paling sangat dekat, ya, sangat dekat. Kaitannya apa Abu Bakar dan Rasulullah? Mertua dan menantu. Kalau Abu Bakar Siddiq ingin pembelaan, bisa saja beliau lakukan, ya, karena ini Rasulullah, menantuku ini, bela saya. Nah, tapi tidak. Ya, ini cari Abu Bakar Siddiq apa Allah? Kebenaran. Kebenaran. Tolong wahai Rasulullah selesaikan. Demikian yang terjadi. Diceritakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Ternyata Rabi'ah datang ditanya juga sama. Ceritanya seperti inilah yang terjadi. Apa jawab Rasulullah SAW? Ahsan ya Rabi'ah. Bagus. Itulah yang semestinya engkau lakukan. Jangan engkau balas. Jangan engkau balas. Walakin kul. Akan tetapi katakan. Ghafarallahu li Siddiq, ghafarallahu li Siddiq, ghafarallahu li Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Bakar Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Bakar Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pergi, berpaling. Wallau wa baka, menangis. Abu Bakar Siddiq menangis sedih karena telah terucap yang seperti itu kepada beliau, kepada Rabi'ah al-Aslami. Padahal belum tentu sengaja. Subhanallah, para sahabat, itulah para sahabat. Tauladan kita. Itulah tauladan kita. Mereka mencari bagaimana yang benar sesuai dengan al-haq, sesuai dengan kitabullah berhukum. Supaya mereka tidak salah dalam melangkah. Lah bagaimana tadi dengan urusan tanda kurma? Sudah hilang. Sudah hilang, tidak lagi diperselisihkan. Bagaimana ini milik siapa, milik siapa saja yang diperselisihkan masalah itu, ya, masalah itu tadi, yang mana yang pas ini. Rabi'ah diminta balas, kok enggak balas-balas. Rabi'ah mau balas, dia memilih jalan memaafkan. Ternyata Rabi'ah disetujui oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rabi'ah, bagus, itu yang benar. Katakan kepada Abu Bakar Siddiq, semoga Allah mengampuninya 3 kali. Ini contoh, ya, contoh dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Merekalah tauladan kita. Merekalah yang sepatutnya kita contoh. Mereka pahlawan kita. Mereka sepatutnya kita baca sejarahnya, sejarah mereka. Abu Bakar, Umar, kemudian juga Ali dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang kisahnya para sahabat, mereka kembali kepada Alkitab was Sunnah ketika terjadi perselisihan. Lakin sur'anu ma yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fayantahi ikhtilafuhum. Akan tetapi mereka, para sahabat, sangat cepat kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka selesai perselisihan mereka. Gak panjang para sahabat, ya, cepat selesainya, kembalinya kepada Al-Quran dan sunnah. Faqad hasala bainahum ikhtilaf ba'da wafati Nabi SAW. Bahkan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, terjadi perselisihan di antara mereka. Haula man alladhi yatawalla al-amra min ba'dihi, tentang siapa yang akan menggantikan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan di antara mereka. Wa sur'anu ma hasamu niza'a wa raja'u, akan tetapi cepat kali mereka kembali kepada Alkitab was Sunnah. Ternyata mereka memutuskan berdasarkan Alkitab was Sunnah, berdasarkan dari musyawarah mereka sesuai dengan bimbingan Alkitab was Sunnah, bahwa yang mereka angkat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qadu lahu wa ta'u lahu. Mereka pun tunduk dan patuh kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin ketika itu. Wa hasamatil furqatu allati hasalat, dan selesai. Selesai perselisihan yang terjadi fi man yatawalla al-amra ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada urusan yang menjadi pemimpin setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hum yahsulu bainahum ikhtilafat. Yahsulu bainahum ikhtilafat. Terjadi di antara mereka ikhtilafat, perselisihan-perselisihan. Ya lakin yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yadhhabu ikhtilafu fi ma bainahum. Kemudian pergi dan tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Wa innar ruju'a ila kitabillah yuzilul ahqada wa yuzilul adghan. Sesungguhnya kembali kepada Al-Qur'an ketika berselisih ini menghilangkan kedengkian, kebencian, ketika dua-duanya mau diajak berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hilang kebencian, hilang perselisihan, hilang kedengkian. Kenapa? Karena yang ditempuh jalan yang lurus, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang ditempuh. Itu metodenya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan sesat selama-lamanya. Fala ahadun ya'tarid 'ala kitabillah, tidak ada seorang pun yang boleh menentang kitabullah. Fa innaka 'indama taqulu li insan, ketika engkau mengatakan kepada seseorang, kata Syekh, ta'al. Ta'al, apa arti ta'al? Kemarilah, ya, ke sini. Ta'al, ya. Ta'al, kemarilah. Ila qaulil imamil fulani, mari kita ikuti pendapat imam fulani. Awil alimil fulani, atau pendapat ulama fulan, ustaz fulan. La yaqtani, tidak cukup, dia tidak akan merasa tenang kalau mengikuti syakhsiyah, kepribadian seseorang, pendapat seseorang, dia tidak akan merasa tenang. Lakin law qulta lahu, akan tetapi ketika engkau katakan kepadanya, ila kitabillah wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, pada Al-Qur'an dan Sunnah, fa in kana fihi iman, jikalau di dalam hatinya terdapat iman, keimanan, fa huwa yaftani wa yarji, dia pasti akan kembali dan merasa cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, liyahkuma bainahum, agar menghukumi di antara mereka. Apa ucapan mereka? An yaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ini ucapan orang-orang yang beriman. Berbeda orang-orang Yahudi. Ketika diajak berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, apa ucapan mereka? Sami'na, kami dengar, ya. Wa ata'na, tapi kami maksiati, tidak kami taati. Ini Yahudi yang seperti ini. Cuma mendengar, kemudian setelah itu bermaksiat, tidak mentaati. Yahudi yang seperti ini. Orang-orang Yahudi. Ada mukminin ketika diajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Orang-orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berikan janji yang sangat indah kepada mereka. Apa janji dari Allah Subhanahu wa taala? Wa ulaika humul muflihun. Ini janji dari Allah. Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisih janjinya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Ini kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sebenarnya itu ini. Mengikuti Alkitab was Sunnah. Ketika diajak berhukum kepada Alkitab was Sunnah, dia tunduk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan, yang mengatakan kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Itu yang sukses. Jadi sukses itu tidak semata diukur dengan harta. Tidak semata diukur dengan harta. Yang dijadikan tolak ukur dalam kesuksesan, kebahagiaan hidup seorang hamba adalah ittiba'nya, mengikuti dalam sunnah Rasulullah SAW. Apakah dia mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti kitabullah atau tidak? Kalau dia jauh dari kitabullah, walaupun hartanya melimpah ruah, uangnya segudang, tetap hidupnya tidak akan bahagia. Walaupun secara zahir manusia melihatnya kaya, bahagia, banyak duit, sukses, namun dia jauh dari kitabullah, sunnah Rasulullah, kita katakan tidak bahagia. Orang yang bahagia adalah yang mengikuti as-sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini. Ya, janji Allah pasti benar. Maka dari itu ayat ini kalau bisa kita hafal. Kita jadikan hiburan. Kita jadikan hiburan. Hiburan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pasti hidupnya akan bahagia. Barakallahu fikum. Pasti hidupnya akan mulia. Kita lihat orang-orang yang jauh dari ajaran Islam. Kita lihat mereka. Ketika terjadi musibah, sedih kita melihatnya. Ada yang memukul-mukul kepalanya, ada yang memukul-mukul pipinya, ada yang merobek-robek bajunya, ada yang mengempaskan kepalanya. Kenapa? Apa musibah? Ada yang ngamuk di rumah, ada yang hancur, musibah di atas musibah. Musibah itu sudah menyesakkan dadanya, ditambah lagi tingkahnya yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika kita melihat yang seperti ini, kita merasa subhanallah mulia orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Antum misalkan dapat musibah, sabar. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin apabila dia mendapatkan kenikmatan bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Antum mengamalkan ini. Lihat mereka yang tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Amburadul kehidupannya. Nah inilah kemuliaan seseorang. Terlihat di sini kemuliaan orang-orang yang mengamalkan Alkitab wa Sunnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk dari golongan yang mengamalkan Alkitab wa Sunnah. Amin. Hadza qaulul mu'minin, inilah ucapan kaum mukminin, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ammal munafiqun, adapun orang-orang munafiqun, in kanal haqqu lahum ja'u mut'inin, apabila hak kebenaran itu bersama mereka, mereka senang bergembira ria. Wa in kanal haqqu 'alaihim tawallaw wa a'radu kama dzakarallahu 'anhum, apabila kebenaran itu sedang tidak bersama mereka, mereka berpaling dan menjauh sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Demikian orang-orang munafikin mencari kebenaran sesuai dengan selera mereka. Orang-orang yang beriman juga, yang sesuai dan tidak sesuai dengan keinginannya, tetap dia berusaha mengamalkannya. Fala yasaul mu'minin an yabqau 'ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat, maka tidak boleh bagi orang-orang yang beriman untuk tetap dan langgeng dalam perselisihan mereka, dalam setiap perselisihan. Jangan, tidak boleh. Ada perselisihan, segera kembalikan kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. La fil usul wa la fil furu', tidak dalam masalah usul, masalah dasar, tidak pula dalam masalah furu', masalah cabang. Kulluha tuhsam bil kitab wa sunnah, semuanya dikembalikan kepada Alkitab wa sunnah. Wa idza lam yatabayyan ad-dalil, apabila tidak jelas dalilnya, ma'a hadil mujtahidain, dari dua orang yang berijtihad, wa sara la murajjihun li qawli ahadihim 'ala al-akhar, dan tidak diketahui yang rajih yang mana ini, fa fi hadhihi al-hala la yunkar 'ala man akhadha bi qawli imam muayyan, wa min thumma qala al-ulama la inkar fi masail al-ijtihad, dan tidak diketahui yang mana yang jelas dalilnya, yang mana yang jelas gamblang dalilnya tidak diketahui. Maka dalam keadaan seperti ini, kata Syekh Hafidzahullah, tidak diingkari kalau ada yang berpendapat dengan pendapat alim fulan. Dan oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh mengingkari dalam masalah ijtihad. Ijtihad di sini seperti masalah fikih. Masalah fikih dalilnya dua-duanya sama-sama dalilnya kurang jelas. Kurang kita dapati dalil yang gamblang. Maka ulama berijtihad. Oh, ini dalilnya seperti ini, ini dalilnya seperti ini. Sesuai dengan dalil mereka, mereka berijtihad. Maka boleh mengambil imam yang mana saja yang dipandang oleh orang tersebut sesuai dengan kebenaran. Seperti contohnya, seperti yang satu bersedekap setelah ruku, yang satu irsal. Irsal itu lurus. Kalau bersedekap qobob, bahasanya qobob. Kalau irsal lurus. Masing-masing berdalil. Seperti Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah berdalil dengan dalil umum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, di situ disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman qabada yaminahu ala shimalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri, beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Seperti ini. Berdiri. Berdiri di sini berarti mencakup sebelum ruku, setelah ruku. I'tidal berdiri atau tidak? Berdiri. Sebelum ruku, setelah ruku, sama-sama berdiri. Berarti kembali lagi seperti semula. Syekh Abdullah Aziz bin Baz. Di antara mereka juga ada yang berdalil irsal. Seperti Al-Imam Al-Albani. Yang tadi Al-Imam Ibn Baz. Ulama kita semuanya. Syekh Mukbil. Irsal, lurus. Sami Allah liman hamidah. Lurus. Tidak sedekap. Karena tidak ada dalil yang jelas. Kembali ke awal. Dan yang seperti ini, ikhtilaf. Ikhtilaf. Mana yang rajih? Saya memandang yang rajih qobob. Saya memandang yang rajih irsal. Sudah. Masing-masing sesuai dengan apa yang dia pahami. Ambil. Tidak mengapa. Yang seperti ini. Jangan diingkari. Jangan diingkari. Misalnya ada saudaranya yang sedekap. Sedekap saudaranya setelah ruku. Wah. Asing sekali. Kelihatannya. Nah. Tidak. Masalah fikih. Masalah-masalah yang seperti ini. Masalah yang longgar. Longgar. Boleh kita memilih yang mana saja. Kecuali masalah kan manhaj, akidah, itu tidak boleh berselisih. Harus satu. Harus satu. Kalau masalah fikih, itu boleh. Boleh kita ambil yang mana yang sesuai dengan kebenaran yang kita pandang. Namun, kita mencari yang lebih mendekati pada kebenaran. Yang lebih mendekati pada dalil. Kemudian, وَنَهَانَا أَنَّكُنَا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berselisih. Seperti orang-orang yang sebelum kita. Mereka binasa ketika mereka terjatuh ke dalam perselisihan. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Masih ada sedikit lagi dalam landasan yang kedua ini. Kita lanjutkan insyaAllah pada waktu mendatang. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan mungkin? Tidak ada pertanyaan yang masuk dari kertas ya. Tidak ada. Apabila tidak ada, ini. Jika tidak ada, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.